Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarul umur muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adhani Allah wa iyyakum minnar ayuh talabah rahimani wa rahmakumu jami'an barakallahu fikum. Masih dalam kitab nikah, sebagaimana barakallahu fikum, nikah itu adalah aktus zawjiyatus sahih, ikatan pernikahan yang sah. Na'amarakulahfikum. Maka dalam pembahasan nikah ada ikatan, ada ya, yang namanya mufarokoh, ada yang namanya nam, kalau ada yang diikat, ada yang terlepaskan, itu ya. Na'amarakulahfikum. Ikhwan rahimakumullah, dan alhamdulillah ikhwan rahimakumullah, terkait dengan hal mufarokotu zawjiyah, ya, mufarokoh, terlepasnya ikatan, kita sudah na'amarakulahfikum membahas satu hal dalam bentuk apa, satu hal dari bentuk-bentuk na'amarakulahfikum mufarokoh, yakni al-hulu atau al-khul'u. Alhamdulillah, hadisnya Tsabit Ibnu Qais telah kita baca. Khalifatul Makmujan Barakallahu Fikum, ya, yang menjelaskan tentang hal itu, ya, menjelaskan tentang salah satu jenis mufarakah, ya, az-zawjiyah. Maka di sana ada bentuk mufarakah zawjiyah yang lain, khalifatul Makmujan, yang berbeda dengan bentuk yang sudah kita apa, bahas, berbeda dengan hulu. Apa itu? Yaitu at-talaq. Talaq. Talaq khalifatullahimakumullah adalah isim masdar, dari kata talaqa yutalliqu tatliqan talaqan, kayak seperti kalama yukallimu takliman kalaman. Kali beda makmumusian barakallah. Jadi isim masdar. Kali beda makmumusian mian ma barakallah fikum. Nam. Wawal irsal wa tarak. Itu melepas dan meninggalkan. Maknanya adalah al-irsal wa tarak. Kali beda makmumusian barakallah fikum. Kalau hulu itu melepas ya. Nam barakallah fikum. Kali bersama kamu seperti orang, kalau as-saub berarti melepas bajunya, karena memang ikhwan sama kamu suami istri itu bagaikan baju bagi masing-masingnya, kan gitu ya. Kali bersama kamu sayang barakallahu fikum. Tapi berbeda dengan hulu, maka yang namanya tolak itu didefinisikan oleh para ulama, halu qaidin nikahi, halu qaidin nikahi au ba'di. Ya, yaitu melepas ikatan pernikahan atau sebagiannya, sebagian ikatan pernikahan. Karena akan tambah sekali lagi, ini yang bedakan antara talak dan huluk. Ya, namarakallahu. Kalau huluk langsung terjadinya huluk itu fasah. Nah, artinya kalau sudah fasah pernikahan itu enggak tersisa sama sekali. Tapi kalau talak pada sebagian kondisinya nggih masih ada ikatan yang tersisa. Seperti talak raj'i. Itu masih ada ikatan yang tersisa sampai masa iddah berakhir. Ya kalau kita mau kemudian para kelas dan masa iddah nanti akan dibahas secara tersendiri di dalam kitab ini ikhwan fillah rahimakumullah. Artinya ikhwan fillah rahimakumullah pada kasus itu na barakallahu fikum ikatan nikah masih ada. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah sampai pada batasnya nah ikatan pernikahan itu ya sudah terlepas sama sekali. Makanya disingkat lebar lama dengan ya halu qaitin nikahi au ba'dihi yaitu melepas ya ikatan pernikahan. Berarti kalau yang ini namaraklah masuk pada apa? Pada talak bain. Ayat terlepas sama sekali. Ya. Ya kalau kita nama kemudian para kelas. Ya. Langsung terjadi yang namanya al-bayninah. Atau ya, bayinunah bisa. Al-bayinunah. Bayinunah itu perpisahan. Langsung bisa. Namaraklah. Ya. Itu ketika apa? Ikatan itu sudah terlepas sama sekali berarti sudah langsung pisah. Nah, barakallahu fiik. Sudah ada kaitannya sama sekali. Kalau itu nama kemudian barakallahu fiik. Nah, au ba'di atau sebagiannya. Ya, seperti talak raj'i. Pada talak kasus talak yang pertama, cerai yang pertama. Kalau itu nama kemudian ana barakallahu fiik, maka ikatan pernikahannya masih tersisa sebagian. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah ya banyak hal ikhwan fillah rahimakumullah pada kasus talak raj'i ya yang masih ya ada kaitannya dengan suami dan istri. Ikhwan fillah rahimakumullah yang pertama enggak boleh diusir dari rumahnya. Enggak boleh. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah kecuali kalau apa? Kalau ya kita melihat apa fahsyatun bayyinah. Ya, kajian yang jelas. Ya. Ya qalib ibn makmum syami'an barakallahu. Ya, jadi masih berada di rumah suaminya ketika talak raj'i itu jatuh. Ya qalib ibn makmum. Masa iddah yang ia jalankan, ia lakukan, dilakukan di rumah suaminya. Nah, barakallahu. Ketika mau kembali, ya langsung namarakallahu fikum. Ya, langsung kembali. Namarakallahu tidak ada seremonial seremonial yang lain. Namarakallahu beda kalau sudah ya masa iddah selesai. Kan ya. Maka terjadi yang namanya binunah tapi sughrah. Namarakallahu fikum. Itu pada kasus talak raj'i. Ya khalifin namakum syian barakallahu fikum. Dan dikasih waktu sampai 3 kali haid bagi yang apa? Yang ya yang sudah haid namarakallahu dan sudah pernah dikumpuli. Ya qalib itu namakum syian barakallahu. Nah. Kalau enggak sudah enggak haid 3 bulan namarakallahu fikum. Jika tidak haid pun namarakallahu fikum bagi istri yang belum pernah haid sama sekali. Karena kecilnya. Nah, ya kalau ibu nama karena masih kecil, atau sudah menopause, yeah, menopause itu sudah pada kadar mentok bagi seorang wanita ya kalau nama kumu yang diistilahkan amarakallahu fikum dalam Al-Quran, aisna, itu sudah putus asa, artinya namor putus asa dari husnul walad. Kenapa orang sudah menopause tidak akan ada apa? Tidak akan terjadi pembuahan. Khalif bin Hamak kemudian barakallahu. Maka 3 bulan. Khalif bin Hamak kemudian jami'an wa barakallahu. Berbeda dengan ya berpisah 6 karena meninggal dunia. Maka 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau kondisinya hamil, semuanya sampai selesai melahirkan. Baru namar selesai masa idahnya. Ya, baik yang namar akulahfikum, yang al-mutolako yang dicerai. Namar akulahfikum. Ketika dicerai dalam kondisi hamil, maka masa idahnya ya, itu sampai melahirkan. Sebenarnya khutrahimakumullah, kok kemudian selesai apa setelah dicerai amar langsung melahirkan hari itu pula selesai. Nah, itu pengecualian amar kelafikum untuk kasus yang tertentu. Khalifat nama kemujaan para kelafikum. Beda dengan hulu kemarin ya. Kalau hulu khalifat rahmani wa rahmakumullah. Jadi jatuhnya hulu ya itu dianggap fasah yang pertama. Yang kedua khalifat rahmakumullah iddah pada hulu tujuan istibra. Istirwa'ur rahim. Kenapa? Sudah enggak ada itu, enggak ada harapan untuk balik. Dalam apa? Dalam masa-masa iddah tadi. Nah, berbeda dengan tolak. Dikasih waktu sampai 3 kali suci bin ya, mikir gitu ya. Mikir. Ya. Kali itu sama kamu. Ya, sebulan pertama bisa bertahan dengan apa? Namor keluar luapan-luapan ya emosinya kan itu ya. Namor keluar itu. Ya. Jadi setelah itu na'amaraqlah luapan emosinya mereda, kering mikir lagi, waduh, enggak enak ya dewean ya na'amaraqlah. Balik enggak ya? Ya. Baru kemudian yang ketiga, lah itu na'amaraqlah. Baru bisa ditentukan na'amaraqlah. Ini memang betul-betul masih ada cinta apa enggak gitu ya na'amaraqlah. Ya kali binhamakumullah sehingga dikasih kesempatan betul ya khani bin rahmatum jami'an barakallahu fikum untuk mereka kembali bersatu ya dalam kasus hulu tadi atau dalam kasus tolak tadi. Tapi kalau hulu sudah nah barakallahu fikum sabar nunggu sampai selesai 1 bulan baru kalau misalnya ada kesepakatan untuk membangun bahtera rumah tangga kembali ya tinggal lamar dilamar lagi di apa akadkan lagi her selesai. Ini ya. Ya khalifat namakumu jami'an wa barakallahu fikum. Dan perbedaan-perbedaan yang lain khalifat namakumu yang sejatinya antara khulu dan tolak berbeda. Dua-duanya mufaraqatu zawjiyah. Ya, perpisahan hubungan suami istri. Ya khalifat namakumu jami'an wa barakallahu fikum. Nah, khalifat namakumu dalil terkait dengan ini ala firman Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 226 227 Allah Subhanahu wa taala berfirman lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Wa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kali itu nama kemujamian. Wa barakallahu fikum. Allah subhanahu berfirman bagi orang yang mengilak istrinya. Mengilak istrinya itu dia bilang sama istrinya, saya enggak mau ngumpuli sama kamu. Enggak mau ngumpuli. Ilak ya nama barakallahu. Kali itu nama kemujamian. Sampai sebulan misalnya nama barakallahu. Ya. Yeah. Makanya kan nama kamu enggak dikumpuli sampai sebulan. Ya khalifat nama kamu jangan barakallahu. Maka ketika ada lafat ilah yang nama rokok yang mutlak, kalau sebulan ya berarti sebulan. Sebulan setelah sebulan bisa langsung dikumpuli ya nama rokok. Ketika ada lafat ilah yang apa yang mutlak, ya saya enggak mau ngumpuli kamu gitu ya. Nah, enggak disebutin waktunya. maka dikasih batas waktu 4 bulan. Ya, kalau sampai 4 bulan belum ada tanda balik, na'barakallahu fikum, maka hakim harus menanyakan, "Piye iki?" Ya. "Piye iki sepatang bulan iki?" Na'barakallahu. Kan ya. Kalau dia hukum. Kalau dia ternyata fa in azamut talaq, fa inna Allah na'barakallahu sami apa fa in azamut talaq fa inna Allah sami. Kalau dia memang niat untuk mencerai, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka dicerai na'barakallahu, jatuh cerai. Ya kali fitnah makum jangan barakallahu fikum. Tapi kalau kembali na'barakallahu fikum fa innallahu ghafurur rahim. Ya kali fitnah makum jangan barakallahu fikum. Di situ fitnah makum ada ketika na'barakallahu fikum Allah membicarakan tentang ya tolak cerai amar Allah Subhanahu wa taala. Nam mengatakan fa innallaha sami'un alim, di situ ada unsur apa? Unsur tahdid, ancaman. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di sini para ulama ikhwan fillah rahimakumullah mengambil 6 istinbat ya bahwasanya cerai itu perkara yang makruh hukum asalnya. Kenapa? Ada ancaman di situ. Fa innallaha sami'un alim. Ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu fikum. Adapun hadis yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala sebagaimana ya dalam ya, hadis pertama yang disebutkan oleh beliau dari Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul halal indallahi at-talaq, ya perkara halal yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cerai. Maka hadis ini dhaif. Sharih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mendhaifkan hadis ini sebagaimana dalam Syarhul Mumti'. Nah, dan cukup untuk menguatkan makna ini ayat di atas ya di mana Allah mengatakan fa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Kalau mereka berniat mencerai, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di situ ada unsur tahdid, ada apa? Unsur ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini para ulama mengatakan bahwasanya dengan ayat ini cukup untuk mengatakan bahwasanya yang nampak hukum asalnya makruh dibenci. Bagaimana yang makruh enggak dibenci kalau kita melihat bagaimana na'barakallahu efek dari perceraian. Ya. Patah hati sudah mesti na'barakallahu dari kedua belah pihak, suami atau istri. Apalagi kalau sudah punya anak, biasanya kasus broken home, ya. Kebanyakan karena apa? Perceraian orang tua. Ya, bukan ibadah makmum. Dan masih banyak lagi efek-efek na'barakallahu yang lain. Ya, bukan ibadah makmum. Di satu sisi, bukan ibadah makmum, cerai itu sendiri na'barakallahu merupakan solusi. Kalau na'barakallahu fikum dalam bahta rumah tangga enggak mungkin lagi disatukan. Masa mau enggak bisa nyatu, masa mau dipaksakan nyatu kan itu. Maka solusinya adalah cerai. Dan itu nih ketika itu dilakukan justru menjadi na'barakallahu fikum kebaikan bagi kedua belah pihak. Sekarang sampean bayangkan ya kondisi antara seorang wanita dan seorang pria na'barakallahu fikum. Ya, masing-masingnya sudah enggak cocok, ya. Sementara dia harus bertemu tiap hari dalam satu kandang, ya. Kalau benar mau, enggak nyaman. Na'barakallahu fikum. Ya kalau benar mau, padahal tujuan nikah itu sendiri menciptakan situasi yang nyaman, yang tenang, kan gitu ya, yang tenteram, ya penuh kebahagiaan, penuh kasih sayang. Tapi kalau kondisinya seperti itu, terwujud enggak? Ya, tujuan pernikahan tidak terwujud. Ya kan itu sama kemua. Maka di situ lah sama kemua. Dikarenakan na'barakallahu fikum hadis yang disebutkan ini na'barakallahu fikum adalah hadis yang dhaif. Karena kan itu sama kemua. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti', antum bisa lihat di situ ya, belum sore menyatakan demikian. Ya kalau kita sama kemudian berkul maka terkait dengan hukum perceraian itu ya jri fihi ahkamul khumsah. Ya berlangsung pada perceraian itu lima hukum taklifi. Ya terkadang boleh, terkadang sunnah, terkadang makruh, terkadang na'amara kewajib, bahkan terkadang haram na'amara kelawafikum. Ya khalifidin rahimani wa rahmakumuhu jami'an wa barakulawafikum. Disebutkan oleh Asyikh Al-Ubasa, demikian pula oleh Asyikh Muhammad bin Sulaiman Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya. Adapun Syekh Muhammad bin Sulaiman menyebutkannya dalam Syarhul Mumti' 6. Qala bi dhamma kum jan barakallahu fikum bahwasanya talak yajri fihi ya wa yajri alai aw fihi ahkamul khamsah. Syekh Al-Basam juga menyebutkan hal itu di dalam kitab Tawdhihul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Beliau mengatakan wa talaku ya'ti alaihil ahkamul khumsah. Awalan, yang pertama, makruhun. Nah ini, ini itu yang pertama. Hukum masalah seperti itu. Makruhun fi halat istiqamati zawjaini. Dimakruhkan perceraian pada kondisi rumah tangga yang berjalan stabil. Gak ada angin, gak ada hujan. Nah, barakallahu fikum. Gak ada juga angin topan. Piring juga gak ada yang melayang. Nah, barakallahu fikum. Lantas mengatakan antitolik. Wah, pusing dia. Nah, yeah. Saya yakin ketika istri di apa dipelaukan seperti itu langsung down dia. Ingat. Yeah. Ya, sama seperti na'amarakullahi wabarakatuh yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Ketika beliau mentafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tin. Ketika mentafsirkan ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Beliau menyebutkan sebuah kisah yang beliau sebutkan dengan sampai kepada Isa ibnu Musa al-Hashim. Dia ini punya istri yang sangat dia cintai. Saupeneng wis, nah barokah. Tiba-tiba dia ngomong ini. Anti talik illam takuni misla qamar. Ya, anti talik illam takuni misla qamar. Nah, kamu tak cerai. Kalau kamu tidak bisa seperti rembulan. Ya kan? Mendengar suaminya seperti itu, langsung dia wana hadat wahtajafat, dia pun bangkit. Lalu bermakai hijab. Ya, qatal lakatani. Kamu telah mencerai saya. Ya, habis itu malam-malam bingung dia tuh. Padahal ini istri sangat dicintai. Sangat dicintai sama dia. Barakallahu fikum. Ya sudah langsung. Gak dapat jatah lah dia. Bingung dia. Pagi-pagi langsung datang ke Khalifah Al-Mansur. Al-Mansur itu barakallahu fikum. Penggantinya Abdullah As-Saffah. Dari khilafan Bani Abbasiyah. Sampai di sana, malah dia sampaikan kepada Al-Mansur, diceritakan gini. Akhirnya Al-Mansur kumpulkan fuqaha kibars. Ayo, ini fuqaha, kumpul, ini ada masalah. Ya. Ini ada makumah. Akhirnya diceritakan masalahnya. Gimana? Ya. Satu fuqaha mengatakan, ya, dia telah menceraikannya. Lagi, dia telah diceraikan. Lagi, dia telah diceraikan. Semuanya bilang buat waduh pusing dia tuh ya ngapain saya bilang seperti itu makanya jangan macam-macam ya na'amara kullahu fikum ya kan diberi nama kumuh Tinggal satu orang saja. Loh, kamu kenapa enggak bilang? Enggak ngomong. Apa yang membuat kamu terdiam, Naur? Salah satu orang ini adalah ahli fikih dari madzhab Hanafiyah. Naur Allah. Ya. Tanpa basa-basi, beliau langsung baca firman Allah Subhanahu wa taala wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dan tidak ada makhluk yang lebih sempurna melebihi apa? Melebihi manusia. Berarti gimana? Enggak jatuh cerai. Alhamdulillah enggak jatuh cerai. Ya. Sama Al-Masir bilang, sudah pulang kamu lah. Ini surat, kasihkan sama istrimu. Ngabarakallahu. Di dalam surat itu berpesan, Al-Mansur, dia tidak menceraikan kamu dan kamu berbuat baiklah sama suamimu. Ya. Ya kalau lebih tentang makmum. Saya itu kan tentang makmum. Kalau dalam posisi yang seperti itu, Amar kemudian runtuh jatuh lafaz cerai, itu luar biasa. Imah suaminya, imah istrinya. Bingung dia, Amar kalau. Ya, karena apa? Ulahnya sendiri toh. Kalimat dalam makmum jangan porok. Nah, ya kali fitnah makmum. Yang pertama ya kali fitnah. Yaitu makruh fi hal istiqamah az-zawjain amarakallahu. Wa inda Abi Hanifah haramun fi hadhil halah. Dan menurut Abu Hanifah, cerai dalam kondisi semacam ini hukumnya haram. Nah, warakallahu. Ya kali fitnah makmum jami'an wa warakallahu. Tsanian yang kedua, mubahun indal hajah. Nah, cerai itu hukumnya mubah. Kalau memang dibutuhkan. Ya. Ya kali wa hukum syan barakallahu fik. Ya, kasu'i khuluqil mar'ah. Seperti melihat buruknya akhlak istrinya. Nah, ya kali wa hukum dinasihati enggak mau, enggak bisa berubah, ya. Ya kali bidah makmum syain barakallahu fikum. Nah. Dan bisa mungkin ikhwan rahimakumullah akan berpengaruh pada apa? Pada sisa hidupnya bersama dengan istrinya tadi ikhwan rahimakumullah. Tadinya orangnya bagus, barakallahu fikum. Gara-gara istrinya yang kurang bagus ikhwan rahimakumullah, wah, bisa ya, bisa ikut enggak bagus juga. Ya kali bidah makmum. Nah, banyak kisah terkait masalah itu ya, amarakallahu. Imran bin Khuthaitan amarakallahu, seorang yang berilmu padahal amarakallahu. Ini sebenarnya kurang bagus, kan itu sudah makmum dan sudah dibilangin sama ulama yang lain, jangan nikah sama dia, amarakallahu fikum. Akhirnya amarakallahu tetap saja nikah. Terpengaruh, amarakallahu. Ya kali bidah makmum syai'an barakallahu. Nah. Jadi kan itu makmum, maka ketika kondisi semacam itu, ya, sementara dia amarakallahu fikum, ya, nah, membutuhkan kedamaian hidup yang itu bersama dengan seorang istri yang baik, kan, gitu, ya, kan. Ternyata istrinya enggak bagus, buruknya, akhlaknya jelek, amarakallahu fikum, maka boleh, boleh amarakallahu fikum dicerai. Kemudian kan makmum yang ketiga, salisan. Mustahab pun. Jadi cerai itu hukumnya mustahab. Ya. Idza kanat az-zawjah mutadarriratun atau mutadarriratan istiqamatin nikah. Kalau istri ketika nikah itu dilanjutkan akan membahayakan suaminya. Nah, warakallahu fikum. Ya khali fi rahmakum. Ya khali fi din rahmi wa rahmakum jami'an barakallahu fikum. Nah. Sehingga di sini akan dikatakan suami butuh untuk memisahkan dirinya dengan istri tersebut. Misalnya istri punya apa? Punya penyakit kronis dan akan menular gitu ya. Nah, warakallahu fikum. Ya khali fi rahmakum jami'an barakallahu fikum. Kalau terus, waduh, bisa menular kan itu ya. Kalau fitnah sama kemudian baru. Kemudian yang keempat, wajibun lil ila. Wajib karena ila. Karena ila yang sudah berbatas. Yang berbatas waktu itu telah mencapai batasnya. Ila itu sampai batasnya sampai apa? Sampai 4 bulan ya. Namorokulau. Kalau dia bertanya waktu muncul para kafir sampai 4 bulan, sampai 4 bulan enggak dirujuk-rujuk langsung hakim. Eh sini, ini sepatang ulat, rujuk, enggak mau, ya sudah, langsung cerai, dipaksa cerai. Wajib nak para kafir ya. Ya kalau dia bertanya waktu muncul para kafir, ya, ya biar enggak gantung, kasihan. Nah kalau memang kamu sudah enggak suka ya sudah. Lepas, cerai, amarakallahu fikum. Ya, biar kamu juga bisa cari pasangan yang lain. Istri kamu juga bisa cari pasangan yang lain. Ya, khalifitun amak mujian barakallahu fikum. Kenapa? Akan, ya, pernah dorot. Ya, khalifitun amak mujian mi'ana barakallahu fikum. Nah. Ya, khalifitun amak mujian. Kemudian yang kelima. Haramun. Hukumnya haram mencerai. Idza kana at-talaqu bid'iyan, jika tolaknya tolak bid'i. Tolak bid'i itu namaraqlaf, tolak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Enggak boleh, haram. Ya. Atau ketika istri sedang suci tapi sudah pernah digauli. Namanya tolak bid'i. Ya, kalau ibu nama kemudian barakallahu, maka hukumnya haram untuk dilakukan. Ya, kalau ibu nama kemudian mi'anna barakallahu. Nah, ya kalau ibu din, rahimah wa rahmah kemudian mi'an. Kemudian di sini nih, Asyikh Al-Basam al-Barakallahu menyebutkan hadis tadi yang kita bacakan, Abudul Halal intallai at-tolaku. Na'am warakallahu fikum, bahwasanya hadis ini dhaif. Na'am warakallahu fikum, dhaifkan oleh Syalbani dalam Dhaiful Jami'. Nah, tapi untuk ya makna semacam ini cukup dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi. Na'am warakallahu fikum, bain azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Di situ ada unsur tahdid, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Na'am warakallahu fikum. Ya khalifitin rahimahullah wa rahmatullah. Nah. Kemudian ya khalifitin rahimahullah. Dari pembahasan awal ini ya khalifitin rahimahullah. Diambil faedah. Ya khalifitin rahimahullah wa rahmatullah. Yang pertama. Ajma al-a'immatul arba ala, ada faedah yang lainnya, na'am warakallahu fikum, yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah. Ajma al-a'immatul arba ala anna sakron al-athim bisa karihi yaqa'ut talaq. Ini terkait dengan tolaku sakron ya. Apakah namarakallahu fikum talaknya orang yang mabuk itu jatuh atau tidak? Ini disebutkan faedah oleh beliau namarakallahu fikum ketika menyebutkan hadis. Khairuddin rahimahu wa rahmakumullah. Nah, pendapat yang pertama bahwasanya tolaku sakron waqa terjatuh. Nah, warakulah. Kali ini tindak makmum. Wariwayah al-ukhra anil imami Ahmad. Sementara riwayat yang lain dari Imam Ahmad. Annahu la yaqa. Ikhtarahu Ibnu Aqil. Wal muwaffiq. Wasyekh Taqiyuddin wa Ibnul Qayyim. Waqala fi jama'atun min at-tabi'in. Bosnya riwayat apa tolaknya orang yang mabuk tidak jatuh. Nah, barakallahu. Ya khali bidu nama kemujian barakallahu. Nah. Ya khali bidu rahimahullah nama kemujian. Kemudian yang kedua. Bahwasanya tolak itu ya jatuh setelah pernikahan. Ya. Tolak itu jatuh setelah pernikahan. Kalau misalnya ada lafaz tolak sebelum pernikahan, maka enggak jatuh. Ya, kalau itu nama kumo. Misalnya nama barakallahu fikum. Ya. Ada dicontohkan sama Syekh Muhammad Muslim Utsaimin rahimah ta'ala. Antum bisa lihat di kitab Syekhul Mumtik. Na'am warakallahu fikum. Misalnya na'am warakallahu fikum. Dia mau menikah lagi. Istrinya dengar. Na'am warakallahu fikum. Istrinya dengar. Na'am warakallahu fikum. Katanya, kamu mau menikah lagi ya? Iya. Pokoknya kalau kamu menikah saya enggak rido saya kalau kamu menikah lagi, misalnya begitu. Ya, semuanya bilang gini, ya sudahlah kalau saya nikah nanti tak cerai. Gimana? Rido enggak? Gitu. Ya sudah, gitu biasanya gitu kan? Ya, kemudian nikah, apakah? Jatuh? Apakah jatuh? Enggak jatuh. Jadi trik nah warahmatullahi wabarakatuh untuk ngelabui istri ya nah warahmatullahi wabarakatuh. Iya nah warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya saya enggak rido sampai nikah lagi nah warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya sudah. Nanti tak kalau saya sudah nikah. Kalau sudah nikahi tak cerai ya. Gimana? Rido enggak? Iya. Ya wes rido. Kan itu ya nah warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu nikah, nah warakallahu. Pertanyaannya, jatuh apa enggak? Enggak jatuh. Demikian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam Syarhul Mumtik, dikarenakan yang namanya cerai itu setelah nikah. Nah, itu kan belum cerai. Belum nikah, nah warakallahu. Kan itu. Pernyataan dia, nanti kalau saya nikah tak cerai. Itu kan belum itu ya. Belum nikah dia kan? Nah warakallahu. Ya. Pas terjadi pernikahan maka enggak jatuh cerai. Nah, warakallahu. Iya. Fadhil bin Ramak kemudian berkata. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakum kemudian berkata. Adapun yang apa sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, nah warakallahu hadirnya. Nah, warakallahu fi dhaif. Ma yal bainuna. Bainuna itu perpisahan. Perpisahan yang ya dari akad pernikahan tadi amarakallahu artinya perpisahan permanen. Perpisahan secara permanen amarakallahu antara suami dan istri. Amarakallahu. Jadi kalau sudah terjadi bainunah maka sudah ya batas-batas mahram itu terjadi lagi ya amarakallahu antara laki-laki dan perempuan. Nah, warakallahu. Batasan-batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan terjadi lagi. Ya. Yeah. Sudah tidak lagi seperti suami dan istri lagi. Kan itu. Khairul fitnah. Nah, Afwan, bagaimana tentang seorang anak yang menyarankan ibunya, kalau pendeta anak jangan ya, untuk khuluk ketika melihat hubungan kedua orang tuanya tidak baik. Dan anak itu mandang bahwa bapaknya tidak baik atau kurang baik dalam menunaikan kewajibannya. Maksudnya ini dia. Tidak apa saya lagi ya. Anak kok kurang paham. Tentang seorang anak yang menyarankan. Oh, anaknya yang menyarankan ibunya untuk itu. Ini terlalu itu, terlalu jauh anaknya. Nah, barakallahu fikum. Ya, terlalu jauh. Nah, barakallahu fikum. Ya, untuk ikut campur dalam apa? Dalam urusan orang tuanya. Ya. Yaqadibidhamakumu. Apalagi nah, semacam ini akan dipahamkan seharusnya, kalau menurutnya, seharusnya anak tersebut ya, nawarakulah. Ya, anak tersebut, apalagi ini ada ibunya, ini juga bapaknya, kan gitu ya, nawarakulah. Bapaknya anak tersebut. Ya, seharusnya nawarakulah anak ini harus berinisiatif bagaimana ibu bapaknya menjadi baik. Jangan kemudian menyarankan bu, huluk saja, waduh, nawarakulah. Ya, jangan. Kalau menurut anak ya, begitu. Allah alam besok. Mana yang lebih baik, seorang wanita hizbiyah sururi yang baik akhlaknya atau seorang wanita salafiyah tapi buruk akhlaknya? Kalau bisa cari yang salafiyah yang baik akhlaknya. Ya. Jangan spekulasi ya. Nah, warakulah. Ya. Atau salafiyah yang kalau kelihatan buruk-buruk ya janganlah. Nah, warakulah. Cari yang baik saja ya. Nah, warakulah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma. Wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.